melukis panorama indah jauh di sana. Ternyata hanyalah fata morgana. Dan nyiur malam bayi memanggil, panggil beta mau pulang. Bye.